Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 28 Syawal 1443 Hijriah atau tanggal 28 Mei 2022 kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah Mantumah Al-Baiquniyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang 53 halaman 108 tentang hadis muttarib. Nah, ada sebagian dari antum baru ikut kajian ini. Kajian ini tentang mustalah hadis. Mustalah ini adalah tentang mengenal istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis. Dan ruang lingkup dari mustalah hadis ini berkaitan dengan apa yang penjelasannya berkaitan dengan sanad, dengan ruwat, dan banyak hal. Dan ini mustalah hadis itu adalah ilmu yang paling penting untuk bisa dipelajari sebagai bagian dari untuk mempelajari, memahami kontekstual dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kita masuk kepada hadis muttarib. Hadis muttarib itu adalah hadis yang goncang. Hadis yang goncang. Kalau dari bait syairnya, kita kemarin sudah paham hadis muttarib itu ya. Qala mu'allif rahimahullah, hadis muttarib wudu ikhtilafi sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni. Jadi di sini wadu ikhtilafi sanadin, yang mempunyai ikhtilaf, mempunyai perselisihan dalam hal sanad au matnin atau matan. Sanad itu adalah bagian dari rantai ya, sanad itu adalah rantai, kemudian matan itu adalah redaksi. Nah, ini langsung kita muttarib masuk kepada penjelasan menuntut ilmu syar'i seperti ya. Nah, alhamdulillah. Jadi wadu ikhtilafi sanadin aw matnin, yang menyelisihi, berselisih sanadnya atau matannya. Dan muttaribun, muttarib itu inda uhail al-fanni. Muttarib menurut uhail al-fanni. Uhail ini tasghir dari ahl. Orang yang paham, orang yang ahli dalam bidang ini, yaitu ahli hadis. Nah, kita kemarin sudah pahami contoh dari hadis muttarib adalah tentang hadisnya, hajinya Nabi SAW. Apakah hajinya Nabi SAW itu adalah ifrat, hadi qorin, atau apa? Tamattu. Nah, makanya di sini hajinya, haji Nabi SAW itu mana? Yang rajih hajinya Nabi SAW adalah qorin. Ya, yang rajih hadisnya qorin. Dan kita sudah paham, jelaskan. Nah, hadis muttarib itu hadis yang guncang. Sanatnya atau matanya. Guncang maksudnya dikatakan di sini matanya A, besok atau di hadis yang lainnya dikatakan B. Nah, nah, kemudian kemarin bahkan kita bahas tentang contoh rentetan tentang haji, ya, tentang haji. Dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan antum semua bisa naik haji semua. Walaupun di Indonesia sekarang perjuangan berat, tapi yang sulit itu bukan mustahil. Kalau memang Allah takdirkan, pasti terjadi, Mas, dengan berbagai macam cara. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada wa hukmul hadits muttarib huwa ad-dha'fu. Ad-dha'fu. Ya, ad-dha'fu. Jadi hukum dari hadis yang guncang, hadis yang muttarib, itu hadisnya dhaif. لأن اضطراب الرواة فيه على هذا الوجه يدل على أنهم لم يضطبطوا لم يضطبطوه. نعم. Atau di sini katakannya ala annahum lam yudabbituhu. Wa ma'lumun anna al-haditha idha lam yakun madbutan fawa min qismi dha'ifi. Nah, ana ulangi lagi. Jadi, kalau ada pertanyaan, apa hukumnya hadis muttarib? Ya, hukmul hadithi muttaribi, hukmul hadithi muttaribi, hukum hadis muttarib itu adalah huwa dha'fu, lemah. Li'anna ittiraba, karena keguncangan itu, ya, li'anna ittiraba ruwati, karena keguncangan perawi itu, fihi, di dalam hadis tersebut, ala hadal wajhi, menurut sudut pandang ini, yadulu ala annahum lam yudabbituhu, mereka, ya, para ahli hadis itu, tidak, ya, tidak ada penguasaannya. Tidak ada penguasaannya terhadap hadis tersebut. Tidak ada penguasaannya terhadap hadis tersebut. Wa ma'lumun, yang diketahui, annal haditha, bahwasanya hadis itu, idza lam yakun madbutan, hadis itu kalau tidak ada landasan jelasnya, ya, penguasaannya, yang dikuasainya tidak ada, fahuwa min qismi dha'ifi, maka ini termasuk bagian dari hadis yang dhaif, macam hadis yang dhaif. Ya. Nah, sekarang wa qawluhu, perkataannya Imam Baiquni, muttaribun inda uhailil fanni. Ini kategori muttarib menurut uhail fanni, menurut ahlinya cabang ini, seni ini, yaitu hadis, ahlul hadis. Qad yaqulu qa'il, bisa jadi ada yang berpendapat, lima ada, ya, sughra kalimatu ahlin, kalimatu ahlin. Nah, wahal yang bagi an yusaghira ahli ilmi. Nah, ada yang berpendapat kenapa di sini ahl, kayak misalnya sekarang ada asad, asadun itu macan. Nah, tasghirnya, bentuk kecilnya itu adalah usaid, makan macan kecil, sama dengan hirun. Ya, makanya Abu Hurairah itu kucing, tapi kucingnya itu kecil jadi Hurairah. Nah, sama dengan Abdullah, ini tasghirnya Ubaidillah. Ubaid. Abid menjadi Ubaid. Abdun menjadi Ubaid. Hamba yang kecil. Paham? Ini tasghir lafaz dari menjadi Fu'ail. Fu'ail. Makanya Ahlun menjadi Uhail. Nah, kenapa ini dikecilkan? Ya. Limada? Ya, limada sughara kalimatu ahl. Kenapa kata ahl ini dikecilkan? Wa hal yanbaghi an yusaghara? Ya. Ahlul ilmi, apakah layak ahlul ilmi itu dikecilkan? Maksudnya apa? Redaksionalnya itu menjadi bukan ahli ilmu, tapi uhail ilmi. Nah, panakulu, maka kita katakan, innal mu'allifa ittarahu nadma ila tasghiri. Mu'allif ini terpaksa untuk nadhamnya, syairnya itu mengutipnya harus dengan tasghir. Walihada yu'tabaru tasghir min tamamil baitil faqat. Ini diberikan ungkapan dengan tasghir uhail ini agar baitnya sempurna, untuk menyempurnakan bait saja, menyempurnakan bait saja. Wa illa kana alaihi an yakula, kalau tidak seharusnya dia bisa mengatakan inda ahlil fan, inda ahlil fan, menurut ahlinya bidang hadis. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang berpendapat al-fannu indana ghairu mahmudin 'urfan. Fan di sini seni. Fan itu sebenarnya seni. Indana menurut kita ghairu mahmudin, ini tidak terpuji menurut 'urfan, 'urfan menurut adatnya kebiasaan kami. Seni itu ada sesuatu. Jadi kalau misalnya dikatakan al-fan, ya, jamaknya funun, seni-seni, seni itu sesuatu yang itu tidak ada pujiannya secara urf. Urf itu adat kebiasaan. Panakulu, maka kita katakan innal murada bil fanni indal ulama huwa as-sunf. Huwa as-sunfu atau as-sinfu. Dua-duanya boleh. As-sanfu atau as-sinfu. Maksudnya di sini, innal murada bil fan, bahwasanya yang dimaksud dengan fan, seni di sini, menurut ulama adalah huwa as-sanafu. Huwa as-sanafu. Iya. Atau huwa as-sinfu. Itu ada apa? Bukan seni, tapi bidang. Ya, bidang atau di situ apa, tulisan juga bisa, ya. Nah, karya juga bisa. Nah, qala syair, berkata ahli syair, tamannaita an tamshiya faqihan munadharan bighairi ina'in wal junun funun wal jununu fununun. Naam, tamannaita an tamshiya faqihan munadharan. Engkau itu ya, atau di sini munadiran ahsan, tamannaita, engkau itu berangan-angan, an tamshiya, ya, jadi engkau seolah-olah menginginkan untuk berangan-angan menjadi orang yang faqihan, orang yang faqih, orang yang punya ilmu. Ya, munadiran. Ya, yang tidak ada capeknya. Ya. Bighairi ana'in. Ana' maksudnya bighairi ta'ab. Jadi kalau misalnya faqihan munadiran, ya, kaitannya kalau misalnya dikatakan ini kurang kuat. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan ya, kayak misalnya faqihan munadiran, seorang faqih yang punya pengamatan, punya kekuatan teliti, ya. Nah, bighairi ana'in, tanpa ada rasa capek. Wal junun funun. Kegilaan itu punya seni-seni sendiri-sendiri. Maksudnya di sini, yakni annalladhi tamanna yatamanna annalladhi yatamanna an yumsiya faqihan munadiran bighairi ta'abin fa innahu majnunun wal jununu asnabun min jumlatiha an yaqula qa'il uridu an akuna faqihan munadiran wa ana na'imun 'ala al-firashi. Nah, ini orang mimpi. Ya, orang mimpi. Maksudnya di sini, ya, engkau itu berangan-angan untuk bisa menjadi orang yang faqih. Berjalan, istilahnya, konteksnya itu, ya, menjadi orang yang munawir. Karena konteksnya itu adalah dia ingin bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Kemudian ketika an yumsi faqihan, dia berangan-angan bahwasannya ketika kontekstualnya ini sudah menjelang, jadi kalau tamannaita an tamsiya faqihan, esok itu ya, ini karena sore amsa, tapi di sini tamsi di sini atau tamsiya faqihan pagi itu antum dalam keadaan biasa, pengennya sore itu sudah menjadi faqih, menjadi pintar, ya, munadiran, yang bisa dilihat kepintarannya. Bighairi ana'in, tanpa ada bighairi ta'abin, tanpa ada rasa capek. Fa innahu majnunun, maka dia itu orang gila. Orang gila. Kenapa? Wal jununu asnafun min jumlatiha an yaqula qa'il, kegilaannya ini ya, dari apa yang dia perbuat itu bisa dikatakan an yaqula qa'il, itu bisa dikatakan oleh orang yang bisa berkata apa? Seperti apa? Uridu an akuna faqihan munadiran. Aku itu pengen menjadi orang yang faqih, yang bisa dilihat kefaqihannya, bisa wow. Wa ana na'iman 'ala al-firash. Sedangkan aku itu tidur di atas kasurku. Nah, sekarang kalau misalnya Allah Azza wa Jalla itu memberikan kita logika yang sehat. Bisakah ada orang yang kemudian bangun tidur, kemudian langsung jadi orang cerdas? Kemudian mengatakan, aku sekarang sudah memiliki ini fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih, ya, fikih-fikih ahlu fikih yang lainnya. Itu disebutkan langsung hafal hadis, langsung hafal Quran, bisa bahasa Arab. Bisa enggak seperti itu? Enggak mungkin. Kalau ada orang yang mengaku seperti itu, berarti apa? Majnun. Dia orang gila. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bait selanjutnya. Jadi mutarib tadi hadis yang guncang. Dan hadis yang mutarib ini dihukumi sebagai hadis yang dhaif, tidak bisa jadikan landasan untuk orang itu beribadah. Nah, dan solusinya hadis mutarib, apabila hadis itu bisa dijamak, maka itu bukan mutarib. Sebagaimana hadisnya Nabi SAW ketika haji, itu sudah ada tarjihnya. Kalau yang bisa dirojihkan, maka bukan mutarib. Bisa digabungkan, bukan mutarib. Nah, sekarang qala mu'allif rahimahullah, al-mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di al-fadir ruwati ittasolat. Ya. Ini mudrajat. Ada mudrajat. Mudrajat, ya. Ini adalah masuknya apa yang menjadi perkataan perawi hadis ke hadis tersebut. Seolah-olah perkataan perawi itu adalah bagian dari hadis tersebut. Maksudnya seperti itu, Mas. Ya. Nah. Jadi ini berkaitan dengan sekarang mudrajat atau hadis mudraj. Kalau misalnya bisa ditulis di sini tentang apa sekarang pembahasan hadis mudraj. Ya, mudraj. Ya, mudraj. Nah, hadis mudraj itu ana berikan gambaran umumnya dulu baru kita bahas tentang yang dibaikinnya. Hadis mudraj itu adalah hadis yang susunan sanadnya dirubah, Mas. Atau matannya disisipi dengan yang bukan dari matannya sebenarnya. Ini biasanya disisipi dengan perkataan dari perawi hadisnya. Nah, itu, nah. Jadi, ada orang yang menjelaskan tentang hadis mudraj itu adalah hiya alfadun taqa'u min ba'di ruwati muttasilatun bil matni la yubayyanu lis-sami'i illa annaha min salbil hadithi. Nah, ya. Jadi maksudnya hadis mudraj itu adalah lafaz yang berasal dari sebagian perawi hadis yang bergandeng, ya, bersambung dengan matan. Ini perkataan perawi, misalnya Abu Hurairah. Nah, ini hadisnya A. Kemudian ternyata ada tambahannya. Ya. Maka itu seolah-olah bersambungan dengan matan redaksi hadis tersebut. Tanpa ada penjelasan kepada as-sami, kepada pendengar, ya. Illa annaha min salbil hadis. Ya. Namun di sini lafadz dari mudraj tadi itu ada di tengah-tengah hadis, bukan di akhir hadis, tapi di tengah-tengah hadis. Nah, makanya nanti akan ada mudraj di awal matan, ada di, ya, kayak misalnya tentang hadis asbiqul wudu, sempurnakan wudu, ya, wailul lil aqabi minan nar, celakalah, ya, celakalah tumit yang tidak terkena air. Jadi kalau misalnya antum wudu ini pakai metode pendekar, kerannya dibuka, kemudian kakinya cuma gini-gini aja, tidak diusap, ya, tidak dibersihkan, maka ini bisa terkena tentang hadis tadi. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita bahas tentang ini, Mas. Jadi wal mudrajatu fil haditsi, mudraj dalam hadis, ya, mudraj dalam hadis, ma atat min ba'dil alfadhir ruwati ittasalat. Apa yang datang oleh sebagian lafaz yang berasal dari perawi, perawi hadis, ittasalat, bersambung dengan matan hadis. Bersambung dengan matan hadis. Hada huwa sadisu wal isrun. Ini adalah ke-26. Min aqsamil hadithi, dari pembagian hadis al-madkurati. Min aqsamil hadithi al-madkurati fi hadha an-nazmi wa huwa al-mudraj. Itu mas apa? Mudraj. Ya, mudraj. Ya. Ini termasuk pembagian hadis yang disebutkan dalam nazam, dalam bait baikuniyah ini, yaitu tentang huwa hadis mudraj. Kalau tadi yang sebut sebelum mudraj itu kita pelajari apa? Muttarib, hadis guncang. Kalau mudraj di sini adalah hadis tambahan dari perawi. Lafaz tambahan dari perawi yang bersambung dengan matan. 6. Wal haditsul mudraju huwa ma adkhalahu ahadur ruwati fil haditsi biduni bayanin. Walihada sumya mudrajan li'annahu udraja fil hadithi duna an yubayyina al hadith, an yubayyana al hadith min hadha al mudraj. Naam, fal mudraju idhan laysa min kalami nabi sallallahu alaihi wasallam walakinahu min kalami ruwati wa ya'ti bihi rawi ahyanan imma tafsiran li kalimatil hadithi li kalimatin fil hadithi au li ghairi dhalika min al asbab. Nah, ini kita jelaskan setelah adzan. Ila adzan dulu, Mas. Adzan dulu. Nah, jazakallah. Thank you. Nah, besok lahir. Jadi ini ya. Jadi hadis mudraj itu adalah hadis yang apa? Ma'atat min ba'di al-fadhir ruwati ittasalat. Hadis mudraj itu adalah hadis yang ya, kemasukan sebagian lafaz yang asalnya dari perawi hadis. Karena ulangi lagi. Hadis mudraj adalah hadis yang kemasukan. Masuk di dalam hadis tersebut sebagian lafaz dari perawi hadis. Artinya asalnya bukan hadis, tapi itu perkataan atau tafsirannya perawi hadis masuk tanpa ada penjelasan. Makanya di sini wal hadis mudraj huwa ma adkhalahu ahadur ruwati. Hadis mudraj itu adalah ya ma adkhalahu ahadur ruwati. Apa yang salah satu dari perawi hadis itu memasukkan di dalam hadis biduni bayanin, tanpa ada penjelasan. Tanpa apa? Tanpa ada penjelasan. Walihada sumya mudrojan. Maka itu disebutkan mudrojan. Ya. Nah. Karena kata-kata mudraj itu yang apa mas? Arti kata dari mudraj itu artinya dia di istilahnya konteksnya adalah panggung. Jadi ketika misalnya antum itu istilahnya dijadikan di situ, maka ada tambahan di situ. Ada tambahan tapi tanpa ada penjelasan. Ya, sehingga orang enggak paham mana yang hadis, mana yang idraj dari perawi. Ya. Karena di sini biduni bayanin. Wa li hadha sumiya mudrajan li'annahu udraja fil haditsi duna an yubayyin al hadits. Ya. Karena hadis ini dimasukkan, lafad ini, ya, salah satu perawinya itu ada ucapannya yang dimasukkan ke dalam hadis duna tanpa an yubayyin al hadis, tanpa menjelaskan hadis itu min hadzal mudraj, dari orang yang masukkan tadi min hadzal mudraj, ya. Fal mudraju idan laisa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudraj di sini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu min kalami ruwati, namun ini adalah perkataan perawi hadisnya. Wa yati bihi rawi ahyanan, dan terkadang perawi hadis itu terkadang membawa perkataan tersebut. Kenapa mas? Imma tafsiran li kalimatin fil hadithi, atau dia itu perkataan perawi itu sebagai bagian dari apa mas? Tafsir, penjelasan dari satu kata di dalam hadis tersebut. Aw li ghairi dhalika minal asbab, atau yang selain itu dari sebab-sebab yang lain. Paham sampai sini mas? Ya. Makanya contoh dari hadis mudraj ini nanti akan disebutkan contohnya tentang perkataan Abu Hurairah misalnya. ya, tentang asbiul wudu, ya, sempurnakanlah wudu, sungguh-sungguhlah dalam wudu. Wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang apa, yang berasal dari api neraka. Artinya tumit yang tidak terkena basuhan air itu kelak letaknya di api neraka. Nah, makanya kata-kata asbiqul wudu di sini adalah perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu, ya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya. Jadi kata-kata asbiqul wudu ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu, ya, itu seperti itu, Mas. Jadi seolah-olah, oh, itu hadis asbiqul wudu, perbaguslah, sempurnakanlah wudu. Nah, padahal itu adalah perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu. Nah, wa yakunul idraju ahyanan, dan bisa berlaku di sini idraj, ya. Artinya terjadinya idraj, terjadinya idraj, ya. Terkadang ada, pertama fi awalil hadis, di awal hadis. Yang kedua ahyanan yakunu fi wasatihi, terkadang di tengahnya, tengah hadis. Kalau tadi di awal hadis tadi asbiqul wudu, itu di awal. Wa ahyana yakunu fi akhirih, dan terkadang juga bisa terjadi idraj di akhir dari suatu hadis. Nah, mithaluhu fi awal hadis, contohnya di dalam awal hadis, yaitu hadis tu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala asbiqul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Hadisnya Nabi SAW itu ini, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit, ya, yang tidak terkena air kelak asalnya dari neraka, ya. Asbiqul wudu'a, ini perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sempurnakan wudu, sungguh-sungguhlah dalam wudu. Fal marfu wa qauluhu, yang marfu, yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah perkataannya, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit. Ya, celakalah tumit apa, Mas? Minan nar, dari api neraka. Maksudnya apa? Bagian tumit yang tidak terkena air itu kelak posisinya adalah di neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Amma qauluhu asbiqul wudu'a, sedangkan perkataan asbiqul wudu'a, sempurnakanlah wudu, fa huwa min kalami Abi Hurairah, ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walladhi yaqra'ul haditha, dan orang yang membaca hadis tadi, yadhunnu annal kulla, ya, dia mengira bahwasanya seluruh hadis itu huwa min kalami Nabi SAW. Itu adalah perkataan seluruhnya adalah perkataan Nabi SAW. Li'annahu lam yubayyin dhalika. Atau li'annahu lam yubayyin dhalika. Karena di sini menjelaskan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menjelaskan yang demikian bahwasanya mana perkataan beliau, mana perkataan Nabi SAW. Ya. Nah. Jadi li'annahu lam yubayyin dhalika. Karena beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tidak menjelaskan yang demikian. Mana perkataan beliau, mana perkataan Nabi SAW. Seolah-olah jadi satu. Ya. Asbiqul wudu'a wailul lil aqabi minan nar. Nah, wa mithalul idraj fi wasatil hadis, dan contoh idraj di dalam tengah hadis. Hadis Az-Zuhri. Az-Zuhri di sini sama, Mas? Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Meninggal tahun 124 Hijriah. Ingat-ingat tuh, Mas? Ini wafiat ulama itu penting. Wafiat ulama itu penting. Wafatnya para ulama itu penting. Karena itu bagian dari kebarokahan ilmu. Maka ternyata kita mengenal ulama dalam Islam banyak sekali. Ulama dalam Islam itu banyak sekali. Nah, dan kenapa ilmu mereka masih dipakai? Ini bagian dari yang mencerminkan tentang kebarokahan ilmu. Nah, ini tentang hadis Zuhri. An Aisyata radhiyallahu anha fi kaifiyati nuzulil wahyi, tentang tata cara bagaimana turunnya wahyu. Yakni awwalu ma uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kana Nabi sallam yatahannasu fi ghairi Hira layali dawati adadin wa tahannus at-ta'abbud al-hadis. Naam. Ini panjang sebenarnya hadisnya. Ya, nanti kita akan lanjut pada pekan berikutnya insyaallah binillah. Kita ulangi insyaallah dari contoh idraj di tengah hadis. Karena ini sedang pengayaan awal di masjid baru dan semoga Allah Azza memberikan kita kemudahan untuk tetap istiqomah menuntut ilmu syar'i. Karena terkadang as-sabru inda sotmatil ula, sabar itu pada guncangan yang pertama. Guncangan kita ya ketemu di masjid yang Masya Allah sebenarnya dulu. Ana cerita sedikit tentang masjid ini. Ya, sebagian dari antum tidak pernah dengar kisah ini. Ya. Kisah ini dulu ketika ana pulang dari Abu Dhabi tahun 2017 Juli, September ana udah kesini untuk minta izin ngajar di sini. Tapi qadarullah, insyaallah Allah belum takdirkan. Saat itu dengan berbagai macam alasan. Yang ahadnya ada acara dan seterusnya, nanti dipakai warga dan seterusnya. Tapi setiap kali ana lewat mau ke karet, masjidnya mesti kosong, mesti kosong, mesti kosong. Ada apa ini? Ala kulli hal, saat itu ana mengatakan saya tidak akan memaksakan diri karena itu memang konteksnya kita sebenarnya hanya ingin untuk menjadikan masjid itu menjadi lebih barokah, lebih ramai lagi, lebih kaya dengan kegiatan. Karena ini adalah yang diharapkan dari setiap masjid itu, bukan hanya masjidnya yang besar, tapi tidak ada kegiatannya. Sangat disayangkan. Nah, dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita istiqomah. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan pada Pak Ki dan Pak Simron dan juga yang lainnya insyaallah. Semoga kita bisa istiqomah dalam dunia syar'i dan nanti setelah sholat isya kita masuk kepada kitab baru, kitab yang sangat wow, yaitu tentang durus minal Quran Al-Karim. Pelajaran-pelajaran penting dari Al-Quran Al-Karim. Ini pembahasannya semuanya tentang faedah Quran. Kalau yang sekarang kita bahas tentang mustalah hadis, bagaimana kita memperkaya tentang istilah-istilah hadis itu apa toh? Nah, ini memang kalau karena ini adalah pindahan dari Masjid Karet, kajian ini, dan biasanya kita kajian itu bukan tematik, tapi kajiannya kitab. Nah, kajian yang untuk setelah Isya ini kita ambil nanti insya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk pekan depan sudah ada kitabnya, yaitu tentang durus minal Quran. Ya, kajian-kajian penting dari tafsir diambil dari pengayaannya, kemudian tadaburnya ada. Ini ditulis oleh Syekh Al-Fauzan Hafidzahullah. Nah, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Ya, semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.